Menguatkan kalimat sebelumnya yang diikuti i'rab dan kemakrifatannya. Wa yasqul lain wa kullu

dan jelaskan dalam kitab al-Muniyah. Jika muakkad yang empat, maka lafadz ainun atau mufrad zaidun ain ainuhu. Jika muakkadnya musanna, maka lafadz ainun dijamakkan zaidani ainuhuma. Jika muakkadnya serupa jamak, maka lafadz ainun juga dijamakkan zaiduna ainuhum. Kita mendapat tadi boleh muakkad ma'nawi menggunakan ain dan tutur secara bersamaan. Nasah nasun puluh garam ainun. Kemudian kulun digunakan untuk menguatkan muakkad yang berbentuk jamak sekalipun lafaz yang mufrad. Sini bisa mufrad bisa jamak. Ya, tapi yang mufrad di sini adalah lafaz yang mufrad bermakna baik jamak. Kulun wajib sandarkan kepada dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Ini berlaku kepada semua taukid ma'nawi, ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, tentunya jangan jadi perlu jahat dan wabilah kulma jahat dan jahat kulum jahat dan jahat kulum. Nah, adapun jami'un sama perannya dengan kulun. Almatun juga sama dengan apa ini? Kulun. Nah ini, tambahannya di sini ya. Kulun juga dengan almatun. Sama. Tinggal yang kulun itu dikasih tambahan jamiun wa almatun. Perannya sama. Ya. Artinya juga sama. Contohnya juga sama. Jangan jaisu kulluhu atau jami'uhu atau amat. Ja'atul qabilatu kulluha atau jami'uha atau amatuha. Ja'atul nisa'u kulluhunna atau jami'uhunna atau amatuhunna. Nah, para pemimpin. Buka ada film kan? Enggak ada. Ada film. Mata jumlah enggak ada film. Ya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kila wa kilta. Yuakkan yang disana. Untuk kila dan kilta. Mentaukitkan wakat yang untuk sutana. Nafu ja'al zaidan ilahumah. Wa ja'al zaidan kiltahumah. Kila untuk udaka, kilta untuk muhannad. Baik, catat. Kila dan kilta gunakan untuk taukidkan muakkad yang berbentuk tanah. Kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannats. Contoh ja'al zaidan kilahuma, ja'al zaidan kiltahuma. Ya, tulis. Qala rahimahullah wa ila ridha la ta'kid fa yuzu ayta ba'da kullihi bi ajma wa ba'da kullihi bi jam'a wa ba'da kullihi bi ajma'in wa ba'da kullihi bi juma. Jika ingin memperkuat taukid terkuat ini perkuat lagi apa boleh setelah kullihi. Nah, ditambah dengan ajma setelah kullihi ditambah dengan jam'a. Jika selesai kulihim ditambah dengan ismail, setelah kulihnya cuma. Kalau Taala pada jadil malah ikat kulihum ajma'un. Wa yuqalu jazil kulihum ajma' kalau pakaian kulihum ajma' wanita kulihnya cuma. Nah, ini pembahasan tentang ajma' kemarin, ya. Jadi akan sebelumnya ajma' hanya untuk menguatkan akad yang berbentuk jamak atau yang mengandung arti banyak sekalipun akad yang empat. Biasanya ijma' disebutkan setelah kulun untuk lebih menguatkan pernyataan dengan rincian sebagai berikut. Kalau kulluhu ijma', kulluha jam'ah. Ulum, maun, ulumna, iman. Nah, walid. Baik. Bapak itu akan lebih asmat wajib jamaah wajib asmahin wajib asmah di dunia kul. Ngaku la'uyan namun asmahin. Kadang-kadang menggunakan lambat asmah sebagai tokir. Namun, jamaah asmahin cuma tanpa dapat jatuh telah belum. Nah, catatan ya. Ada lambat ajma'in cuma bisa diterapkan oleh An-Nawawi tanpa jatuh setelah baik kulun sebetulnya la'umuyan na'um ajma'in catatan wabatul tabatnya ajma' kita wabi wa'i akta'u afsa' wa abda' ya'u ja'alqa'u kulun ajma'un التعود أبصعود التعود وجه واحد ولذلك لا يطفق بعضه على بعض لأن الشيء واحد لا يطفق بعضه على بعض فكذلك setelah أجمع itu dikuatkan lagi dengan tawafiknya yakni أبصعود أبصعود أبصعود sebenarnya saya lakukan puluhum أجمعون التعود أبصعود التعود semuanya satu makna sehingga tidak pakai sikap seluruh kata ada sesuatu yang disemakan, tidak perlu pakai atas atau apa. Ya. Malah, sedikit atas ya. Catatan ini. Nah. Ya. Untuk lafaz atta absor, bisa dipakai tauqid manawi jika tentang asal asma dengan rincian rinciannya. Nah, aku jelas berarti ya, dengan rinciannya. Asma ya akta, kalau jamna ya a, gitu ya. Pokoknya harus mengikuti rinciannya tadi. Bapak dapat pun fungsi untuk mengatakan pernyataan. Kemudian jawaban selanjutnya tidak pakai di peribuan atau karena selama bila ijma' dikuatkan dengan tawakidnya maka tidak perlu menggunakan huruf atau karena memiliki makna yang sama sesuatu yang memiliki makna yang sama tidak membutuhkan huruf atau ijma' atsor amta ya ajma'un atsor amsor qala abnu wa at-tawfid sabit lil aqd fi rafi wa nasbi wa qabdi wa ta'ati au ketika mengikuti aqdnya dalam bab apaknya maksudnya maksudnya dan ma'rifatnya fa qawmiku hanya dalam bab kitab dan ma'rifatnya bagaimana definisi yang disebut yang kemarin ya tahu kejalan lapat yang mengikuti lapat maksudnya dengan mengikuti lapatnya dan kota arifat resmi walau itu untuk kisut nasbih akhidin dan bersegin menurut arifin yang bosa tidak boleh tahu itu lupa nasbih namun hanya lupa mengatakan boleh dengan catatan nasbih rohnya itu mahdudah ya ada batasan dari umuman ya ada khususan ini dipilih oleh Imam Malik dan Ibnu Syam dengan dalil riwayat dari Aisyah ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syahran kullahu illa hadar jadi mu'akannya nasirah tawfidnya nasirah ya syahran kullahu harusnya kan asyahran kullahu tapi di sini pakai syahran kullahu illa hadar nah Jadi boleh menurut aliran Kubah yang dipilih oleh Ibn Malik wa Ibn Syam, muakkad itu berubah akhir tahun. Tapi harus yang mahdud dan ada landasan seperti satu hari, tahun, sebulan, atau yang ya, bulan tak jelas, 30 hari ini ya. Tapi pada umumnya fil ghalib yang namanya akad itu harus apa? Ma'rifat. Kenapa? Karena tauhidnya ma'rifat, tauhid ma'nawi ya maksudnya ya. Ya. Tauhid ma'nawi ya. Dan harus sama dengan tauhid yang sebaliknya apa ya? Maksudnya, tapi secara otomatis itu tauhid-tauhid ma'nawi setelah lafaz yang menjadi tauhid ma'nawi statusnya ialah ma'rifat. Nah, sehingga maksudnya harus ma'rifat insyaAllah. Ya, namun itu pendapat dari rakyat soal wajib dan kalau kalau dengan kufa yang dipilih oleh kemarin insyaAllah itu umumnya, tapi enggak apa-apa juga akadnya dari nah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada Ustaz. Ya. Ada. Ustaz. Ada pertanyaan. Satu bab dan sebenarnya tidak boleh cepat-cepat. Jangan cepat selesai ya. Satu kemauan satu bab nanti jalan ya. Insyaallah satu bab dan catatan. Ya Allah sudah tinggal sedikit pun. Dan berapa lembar ini? Sekitar 6 lembar. Ya? Kalau sini, iya. Eh? Padahal satu dua.